ini dua cinta. Selamat malam Putra Laksana, kerja bareng Limax Pro Lodaya Audio. Juga yang punya Rohim Steak. Spesial buat Ibu Hajat bareng Pak Hajat. Itu lang layangan nu pegat kapakan hilang lenglang ngapung alayang asih nu munggaran nah hate kapakan. Naha cinta na bet hilang detenan muka kemana. Naha asin na bet hilang kapakan juga teingka mana. Mama Yani, Papa Yani, matur thank you. Belum mas. Oh duduk. Nah asin abet hilang kedengar muka kemana. Nah cinta nabet sirna kapakan juga te. Mama Yani, Mama Yani. Kan Ibu Ajat, bareng Pak Ajat. Mama Bilkis. Mama Citra. Jumpa wow, saya Mas Ibu Hajat. Dad.